bari janji ti ayeuna di mana aya bari tung sareng Kakang Semar akang ulah kacacana ka ieu. Calik-calik we kumaha kaula. Katengah arum bantun ka pinu. Amit abdi. Brang. Muga niraya lumunur wiwit wilayang rana. Muga niraya lumunur wiwit wilayang rana. Iya den niraluman. Resin marada kaya kilat lumampah nyanak wujudna lurah togog ka Tegal Arum. Sasumpingna ka Tegal Arum jug-jug regeng bae dicanak. Lurah togog parantos teu aya dagingan malah jujukutan jararadi dina sarasararan kelek sareng suku. Dicanak ti sanga prawatan disangakeun ka Hyang Jagatnata. Di marjukuna tadi geuning teu lami nyangakeun ieu tuang raka Kakang. Mangga tingali parantos reksaki ngolah tapana nyah teuing Kakang Teja Mantri. Ite ku hayang-hayang na gera bebas tina tugas. Hayang gera mulang kakahyangan dugi kaki. Ite. Tapi no. Adi muatakakan kata kitu merenung agawekan te ayah. Ya. Nasi di Kakang Togok maneme tiasa barang tuang. Upama seg deket kanu dolim deket kanu muruka. Dinya seger kauntungan. Kanu sugih mukti bari jeung eueuh-eueuh bari jeung sarakah bari jeung dolim. Ada Kakang Semar mangan kadar nane atuh. Ngasuhna anu adil paramarta. Ngasuhna karatu jujur karaja jemar ku budi anu linuhung. Mangga nyangakeun abdi. Muga-muga sukma akma anu angang gera asup raga. Istirahna nyawa, hartina nyawa, nyanding waruga. Hirup nu hirup jeung kahirupanana. Nunggal gunung galang ngajari hiji. Acining diri nu tebih geura ngancik. Lelemutan nu jauh sifatna geura asup kana wujud. Waras tumekaning jati, jati tumekaning waras, waras ing waluya. Waras kemanan. Lalo. Dah. Tagening. Tagening. Salah. Itu mah tening. Ah. Geragugah Kang. Iya tau lah. Geragugah Kakang. Ayah di mana iyo? Aduh ayah di mana cenah iyo? Ojong sararungi goreng entok iyo. Yes. Surah amuan kuas kertabonge. Ieu teh aya di marjukuna di kahyangan mangga geragugah. Duh, ote pade ade agang raye. Nyah teuing dugi karagas tiga gambar. Haturan Kakang. Diterima adi ratusan tahun untuk tepung ayat di mana iyo. Iyo. Oh, itu si adi kak neka putro. Ku kaulah dibantunti. Tegal Arum kadia tugas tuang rayi yang otipati. Untuk kapino kawe akan ngau sebab dibawa ke dio akan ukur mula tapa akan ayang gera buru-buru bebas tugas ayang gera buru-buru bete. Akan ngau sape ayang gera pangseon ayang gera dipangseon jadi akan te ngarep-ngarep anu nitah Ti raja-raja murkan tu ayak, itu cerah zaman kepungkur zaman bola, zaman Prabu Dasamuko, zaman Prabu Somali, zaman Prabu Digiling Wesi, Prabu Naga Buracuno, Prabu Manimantoko, di niwat niwarta kemojo, akang dinya lupa keuntungan tapi yuna akang sengsara belangsak. Akan hirup jadi uang gegableng. Pria ku adik intonya akan karena bentuk jika kiu. Numatak akan gus mundur. Akan telah musi adik ngantep baik akan atau akan mual maju-maju. Nah, mual maju-maju teh diajar nyinen akan teh. Untuk naon yuk ngagoeng-goeng akan yuk. Ya, 5,000. Umaha. Untuk naon akan digoeng-goeng. Maksud nama di geing-geing, panginten. Dah, eta. Itu bahasa Inggris nama. Purwa di haturanan linggi. Sahubungan sarang akang maksud dinangulah tapak palai mulih kakahyangan. Dah, eta. Leres palai mulih di kahyangan, kakahyangan, bebas tugas di marsapada. Tuh, sumpah na oke, bentar geluduk. Aduh. Ya, geluduk di mulai magaang. Tempat parantos soyogi kasangiangan gera anggo kalayan akan disahkan kawin katujuh widadari. Untuk kawin oi untuk kawin oi kawin kawin widadari oi untuk nangap jipong oi jipong oi hubungan titik dari kawin semula jipong mah oi untuk nabuh tarleng untuk nyetel pun untuk nyetel pun radio entit oh nek nyekel radio ati. Oh, kasetna wis no recording. Ya, recording. Tapi kan hanya akal ancakal kumaha bisa warga katin cepuk pariwuhan tingali marakata rusak ancur dirusak ku hiji jelema anu deuk ngancurkeun wibawa dewa anu deuk ngarusak wibawa dewa. La la la la la la. Nah. Dah eksam beleduk. Wey, jing sabulan sih. Rusak marakata kang. Kurang asar. Kurang asar. Sahayu jelema anak nu ngamuk. Ngamuk. Si Bima anu kaniaya deuk ngarusak dewa. Bima. Bima. Urang mana yo Bima? Nih. Nah dewa antu digawe yo. Allah. Para dewa tadaya anu kuat sadaya kawalahan rusak dewa teh kan tuh dewa biye upama kitu dewa biye teh nya dewa biye anu mawi akan diaturan linggih teh wayahna kerah didamel heula numutkeun dina kasat renggana daya dinu bakal jadi antina si Bima iwati salira pangmaehankeun we sabab ieu teh bakal ngancurkeun kumara dewa. Oh, ayo kalau kumujeng ini yang balik serang babatukan mengobok-obok kumujeng nanti lo. Akang tosiun kusing sabai kamu iya sifat manusia. Kura dengekun yo akang ku dewa untuk siun. Ku curik untuk siun. Ku izin untuk siun. Ku siluman selumin berkasakan genderwo untuk siun. Ku kunti anak untuk siun. Aku wilwak untuk siun. Ku tengkorak rerongkong untuk siun. Ku dewa untuk siun. Segala entok mana. Coba. Akan untuk siun ku betara. Sanu jelma cuma takkan ditempeleng kau ini. Percaya ku gitu tem. Iya si Bima orang mana yuk? Pira aku lali deh ka Bima. Tuh akang po'o tuh yuk. Bima piraku. Panawa urang nagara Amarta. Panawa nuka dua putra Pandu Dewanata kan. Panawa nuka dua. Lo. Nah haju tanya. Pandowo. Tuh lamun eta akang untuk sanggup. Nah geuning kitu ngeper upama Pandowo akang untuk sanggup. Sieun ku Yudhistira. Koyo Yudhistira ento. Nya. Cukan sakiti ento. Sakiti. Cukan sepipiti. Ku Bima meureun sieun nya. Ku Bima sieun. Ku Si Arya Bemo ento. Nya, bener. Ku Si Rajuna ento, ku Si Nakula Sadewa ento. Ento. Ngen. Ngen. Nya. Uwuh duwi makhluk manusia nu diajen ku Akang. Ya. Nu diargaan ku Akang. Akang gila ku eta jelema kejawati nu ngasuhna. Duh, adi. Pangasuh, pangasuh sih nanti. Saha nu bakawan tu ningareup ka Kakang Semar atuh adi? Usaha teh asieun. Duh, ulah api-api entu nyao. Ya. Pas entu nyao. Iyo ta, lumpang na oge kieu tuh. Seperti kan anjeun tanah mata anjeun tanah. Lumpang na eta jiga putra ento. Nya. Lamun ku lumpang tarjempe sumutna, aduh yanak, aduh yanak, aduh yanak, aduh yanak. Ada, aduh anak, aduh anak. Lamun untuk tumpak mobil yo ka kebun kelapa, aduh yanak, aduh yanak, aduh yanak. Nya. Dat mobil. Aduh yanak kebun kelapa, kebun kelapa. Pocong loa. Ka Akang tu sanggup iwati Kakang Semar diajen ku Akang. Akang kajun tu jadi sengiang, kajun tu jadi dewa, kajun tu kawin-kawin tetari. Jung timbatan Akang kudu ngelawan Kakang Semar. Akang gila bau lauge Akang ele. Aduh, mesti ele bau lauge jeneng. Kayo sungut Akang soek yuk. Nah akibat naon eta? Duh. Pakolot-kolot. Jung Kakang Semar kolot aing. Jung Akang kolot Akang. Jung Kakang Semar coba tokoh. Lamun bener kolot maneh coba turui gunung. Ya. Gunung mana? Gunung Gelonggong. Ya. Untung Gunung Gelonggong teu meletuk. Aduh, teu meletuk dina sungut. Bagus keneh. Eta gunung teu katurui kejadian Akang sungut soek. Jadi ya. Ai Kakang Semar, upama Kakang Semar yu diturui gunung blewek blem. Numata Kakang Semar butungna puncanut. Ieu mangrupakeun siloka Kakang Semar gunung tiasa katuruy. Oh, kitu. Gunung recanten adi. Tagening kitu. Akang ulah sieun. Si Bima asupna ka kahyangan ieu teh malulu dititah ku Kakang Semar. Kakang Semar teh nentang kana parentah dewa. Cun, itu bisa jadi Kakang Semar tara usil silian oge. Akang nyao. Ieu tugas ti maha tunggal, Kang. Jadi lamun Akang sieun ku Kakang Semar, engke teh nu bakal ngahukuman teh hiang maha tunggal ka Kakang Semar. Duh. Akang nemu akacacana. Bener gitu? Bener? Yo. Piraku kaula bohong. Duh, lamun bener gitu, Akang tu tanggung jawab asal si hati tanggung jawab 100%. Tanggung jawab 100% tuh. Ya. 100% lain bae 100.000% kula nu bakal tanggung jawab. Oh. 10 dikal tanggung jawabnya ge. Lamun Akang celaka, kula nu tanggung jawab maha tunggal bakal ngahukuman Kakang Semar. Upama kitu entu jatuh naon. Ya. Usah bae. Akang sanggup aya si Bima ditempeleng wain. Aduh. Jadikeun we. Sok. Ngan Akang minta dikawinkeun ka Widadari. Widadari. Tujuh. Akang minta dihukum dina kesenyangan. Tembaya Kang. Upama Kakang Semar ngamuk, Akang masarakun. Tapi cek ukuran kaula mah Akang bakal unggul. Cate, Kakang Togong bakal unggul. Dekuma, dekuma, dekuma. Nya. Pirakuda Dewa Matara ngomong bohong. Upama kitu untuk cari naon-naon tapi Akang ayam disalin untuk make baju iyo era. Nya. Akang Gus Lokot. Hai. Oh. Gus kolot, piraku mau pujukin kana kucrut, nuntun aja bisuna. Yeah. Akang minta pakaian anu kasebut, baju ngorak. Pokoknya zaman ini nama, biu zaman, koboi. Koboi, yang baju koboi. Ah, yang di celana lapis. Lapis gitu. Kaya tak, lapis. Yeah. Sadiakin Kang, ulan, baju hikmat di kamar ngebak, manga ngebak kela. Sabun aja sabun. Sabun sadia. Amin Akang duk kecae. Ya. Untuk mandi. Heeh. Oh, anduk aya anduk. Aya. Sikat untu. Aya. Oh, emes aya emes. Aya emes geura. emes eta bungkus yo sikil opang eta. Ukur gosor gitu. Aya mangga. Amin. Aduh, adi akang mah hariwang akibatna ieu teh Kakang Togog jeung Kakang Semar Bakadog dag adi keneh nu bakal kahukuman. Ulah seureup pamikiran tu geuningan Kakang Togog geus robah sifat. Otipati, ya akang rai cukup ya baju. Pamuing cahaya, najiga cahaya nuju nonoh mantah ladi. Mangalingi Kakang. Urah teh jaman teh saing busana dadya satria ladang. Nureuh cahya sakaringwang. Nureuh cahya sakaringwang. Nah teh ngadi danar-danar. Kaya lagi pinah perbatas. Amuing. Ieu teh akang teh kapino gawe akang teh jamantri. Aduh, pamor baheula katingal deui. Awis jeung cahayana teh mah. Geuning tos disalim cekap sakieu. Utami pisan. Saha anu bakal dianggo jenengan? Bade nganggo jenengan naon salira? Ieu mah kieu sanajan 1000 kali disumput-sumput nasidik akang teh ieu teh kami gawe salah. Tega nganiaya asuhan Kakang Semar. Ieu aya dina pertanggungan jawab kaula. Sanajan bari kitu. Da gurak akang mah tugas akang mah tiba heula oge sapanjang akang aya kakarak mangih kauntungan akang lamun kudu bari ngarugikeun batur. Kakarak meunang kamulyaan lamun bari ngaruksak mulian. Akang mah deuk nyinyirian maneh we ngaran teh deuk make ngaran Bambang Jaya Kamurkan. Bambang Jaya Kamurkan. Bambang eta hartina satria wedalan pasantren. Jaya eta unggul. Kamurkan. Kamurkaan. Sugan we akang deuk mecakan manawi dikersakeun unggul dina kamurkaan. Mangga waktosna si Bima paehan ditampiling ku akang moal menyat deui sibir kulara tapi awas ulah jadi cina janji di mana akang bisa maehan si Bima geura sadiakeun widadari 40-anana jajarkeun deuk dipilih ku akang 7 widadari sarta sadiakeun lebih 17 sakurang-kurang teu kapino gawe oge geura tangtukeun titel kasangyangan ka akang unyuh sumanga warek padara alamat dicabut umur di alam nyawa. Aduh, tadi cilaka. Kublub aing dibere kahimengan di Marakata teu nyaho kaler kidu kulon wetan. Jaya kamu kan. Ana pun nama. Kehla kerekan. Satria. Pun apa, Bima? Sahanyin. Dewa naon? Kaula lain dewa. Sangiang. Lain Sangiang. Batara. Lain. Setan. Lain. Loh. Iblis. Lain iblis. Sopo. Kula manusia. Yew. Kaula manusia bonanti Tegal Arum. Bisi Bima teh apa kaulah jiger ya? Satria bayaran kapentes ku dewa pikeun metik pati ngalang nyawa awak maneh. Anu bakal ngancurkeun wibawa kumara dewa. Olah. Acar pinata. Hamu tugas dewa. Urang pinuh gawe. Aku sih bakal jajak di jainira. Pada-pada hukum pinggal pati, kamu dek dipun puntang dipun pantingmu. Dibanting dening gelang sandra kinara. Ditusuk dening pancara. Mereka darah, pak. Orang pada cekal sabuk bilang tatu adu telu ampar tiga. Majua. Tak kerodera. Para dewa tala. Kula. Hingi. Iya, kulan. Iya. Saksian. Dan banting pinantingan sapratane pun Arjuna kairing ku prapawong. Mamban nirang ademan ewuh pagulingan rama. Arjuna den nira prapta. Awo. Kang Semar, iya nun. Tingali Kakang Bima keur jogol jeung hiji satria. Ujang tempukeun ku si aing ujang eta teh dewa naon cu? Nyaha. Eta. Cing. Eta pa? Dewa. Dewa naon? Nya dewa naon? Dewa naon caren? Waduh. Tempo monyong euy. Lain lalawara dulu cahaya nang gencelang gitu.